Ketika dalam video sebelum ini kita mengatakan ada baiknya kaji ulang dari sisi pertahanan mengenai pindahnya ibu kota, di mana sisi utara calon ibu kota baru tadi adalah sisi pertahanan yang paling lemah. Malaysia, Brunei, Filipina bisa serang dari sisi utara. Maka, sebagaimana naifnya pejabat teras di Indonesia, ada yang komentar loh, nggak akan ada perang di zaman sekarang. Itu ngawur analisanya si Sontoloyo. Tetap Kaltim adalah yang terbaik untuk ibu kota pindah. Maka kalimat tidak ada perang dalam tanda petik tadi kita garis bawahi. Inilah lemahnya negara kesatuan Indonesia dari sisi pertahanan baik militer maupun departemen terkait termasuk menteri luar negerinya karena melihat tidak ada perang. Jadi kebijakannya salah kalau melihatnya kayak gitu. Benar, saya berani mengatakan kebijakan bisa salah kalau melihatnya seperti itu. Sekarang kita review sebentar. Apa yang terjadi di Papua? Apakah konflik horizontal antar kelompok atau konflik antar negara karena 51% Freeport menginjak kaki Amerika? Mungkinkah? Kita tahu semua, sekarang ini Cina sedang tepuk tangan, berpesta karena sudah dapat Newmont Batu Hijau, sudah memiliki tambang emas terbesar kedua di Indonesia, sampai 96%. Pinter ya, muter-muter sih, pertama pakai Aman Group, pakai Medco, pakai perusahaan lokal, terus muter-muter akhirnya ke tangan Cina juga. Apakah Freeport nanti nggak begitu juga? Ya iyalah, pasti ujung-ujungnya belakangnya Cina. Dan kali ini, dengan ambil 51%, kayaknya kita salah mess around, kita salah ngacak-ngacak kamar nih kayaknya. Alarmnya dan radarnya Amerika bergerak. Sudah bunyinya kenceng dan bergerak ya. Tapi sekali lagi, ini jangan-jangan hanya teori konspirasinya si Sontoloyo. Nggak benar itu. Konflik Papua itu demo kecil biasa. Nggak ada asing di belakangnya. Nanti juga reda sendiri. Nggak perlu Menlu Indonesia ke Amerika. Nggak perlu Menko Polhukamnya turun. Cukup polisi lokal saja. Semua selesai. Mudah-mudahan sih begitu. Tapi rasanya enggak deh. Hanya ngingatkan, coba kaji ulang Freeport dan segera merlobi Amerika agar bendera Bintang Kejora bisa turun dengan damai di Papua.